Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Muslimin muslimat, jamaah salat zuhur yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur, yang pandai bersyukur, agar Allah tambahkan nikmatnya selalu kepada kita semua. Tentu saja itu merupakan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita semua, kekasih kita, teladan kita, penunjuk jalan hidup kita. Beliau adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau. Para jemaah sekalian, dalam surah Al-Kahfi dimulai ayat 83, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah tentang Dzulqarnain sebagai bagian dari rangkaian pertanyaan-pertanyaan orang-orang musyrik atau ahlul kitab untuk menguji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah ini tentu saja untuk di satu sisi memberikan jawaban atas pertanyaan orang-orang musyrik atau ahlul kitab itu untuk menguatkan posisi rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah. Di sisi lain, surah ini atau ayat ini sendiri, ayat-ayat ini yaitu tentang kisah Dzulqarnain, mengandung pelajaran yang amat sangat besar dan mahal bagi umat, yaitu secara umum apabila umat sampai di level tertentu dalam perjuangannya, yaitu di level menjadi pemenang dan penguasa, maka apa yang harus menjadi ciri khas pihak yang menang atau berkuasa, apa yang menjadi suluk perilaku para pembesar dunia, ayat-ayat ini mengajarkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, apabila kalian menjadi pemenang, menjadi penguasa kelas dunia, maka inilah akhlak penguasa dunia, inilah cara berpikir dan cara bertindak penguasa besar dunia. Pada dua pertemuan yang lalu kita membahas Talut. Tentu kisah Talut lebih menginspirasi kepada bagaimana satu masyarakat itu bangkit dari keterpurukan, bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan dasar yang kemudian bisa mengubah nasibnya jadi lemah menjadi kuat, jadi dari tertindas menjadi berkuasa. Nah, kisah Dzulqarnain bisa dikatakan adalah tahap lanjutan, yaitu bagaimana seharusnya cara pandang, cara berpikir dan cara bertindak pihak yang telah berkuasa. Dzulqarnain ini adalah gelar, kalau diterjemahkan secara harfiah, pemilik dua tanduk. Siapa Dzulqarnain? Kalau kita membaca tafsir atau keterangan para ulama tentang sosok Dzulqarnain, maka tidak mudah untuk disimpulkan atau untuk mengerucut kepada satu sosok tertentu, karena ada perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar. Ada yang mengatakan Dzulqarnain itu adalah sosok yang ada dalam sejarah yang berasal dari luar jazirah Arab. Ada yang mendekatkan Dzulqarnain dengan tokoh raja Yunani. Ada yang mengaitkan Dzulqarnain dengan seorang tokoh atau raja besar Arab di Himyar. Dan ada yang mengaitkan Dzulqarnain dengan sosok di luar dua yang tadi, sehingga sulit sebenarnya untuk mengerucutkan Dzulqarnain itu siapa. Ada satu ulasan yang menarik dari seorang penulis Muslim, Muhammad Khair Yusuf Ramadan, dalam kitabnya yang secara khusus membahas tentang Dzulqarnain sekitar 250 atau 300 halaman. Dan dia meneliti riwayat-riwayat itu, dan kesimpulannya adalah kita tidak bisa mencocokkan Dzulqarnain yang dimaksud dengan Al-Quran dengan sosok-sosok yang diangkat dalam riwayat-riwayat sejarah. Karena satu hal, satu pendekatan yang harus kita bangun, sebelum masalahnya siapa Dzulqarnain ini, maka kita harus membaca latar belakang Dzulqarnain yang digambarkan Al-Quran. Yang jelas dia adalah seorang penguasa, penguasa besar. Yang kedua, dia seorang yang bertauhid. Yang ketiga, dia seorang yang saleh. Dengan apa yang dilakukannya, tindakan-tindakannya yang digambarkan dalam 18 ayat Al-Quran di surah Al-Kahfi. Nah, tentu saja contohnya kalau kita ambil yang disebut-sebut bahwa Dzulqarnain adalah Alexander the Great yang membangun kota Iskandaria atau Alexandria di Mesir, dia bukan seorang yang bertauhid. Tentu kota Alexandria sendiri yang dibangun sebagai kota perpaduan atau pertemuan antara budaya timur dan barat, dan bukan hanya budaya tapi juga pemikiran, keyakinan yang kita kenal dengan Hellenism, maka Hellenisme jelas jauh sekali dari tauhid, itu syirik, sehingga tidak mungkin itu Dzulqarnain, karena tidak sesuai dengan data-data dasar yang diberikan Al-Quran tentang sosok Dzulqarnain sebagai penguasa, sebagai yang bertauhid, muwahhid, sebagai orang yang saleh, dan seterusnya dalam timbangan agama. Dan sebenarnya kalau kita membaca kisah-kisah Al-Quran, banyak kisah yang diangkat dengan cara ini, di mana sosok dalam arti tokoh cerita itu tidak dijelaskan siapanya. Artinya Al-Quran tidak menjelaskan orang ini siapa, sehingga bisa memastikan dia ini siapa dalam arti latar belakang keluarganya, namanya, keluarganya, dari mana, dan seterusnya. Karena yang diangkat oleh Al-Quran intinya adalah alur kisahnya itu sendiri. Artinya masalah siapanya sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi apa pelajaran, apa pesan yang terkandung dalam ayat-ayat yang diangkat oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah terkait dengan penguasa yang jelas, walaupun siapanya tidak jelas, tapi dia seorang penguasa. Sehingga dari sini, siapapun kelak, di masa kapanpun, yang menjadi penguasa besar, maka kemudian harus mengacu kepada kisah Dzulqarnain ini, kepada sosok Dzulqarnain ini, untuk bisa menjalankan kekuasaan dengan benar sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada kisah tentang dua pemilik kebun. Siapa dua pemilik kebun ini? Latar belakangnya tidak diangkat dalam Al-Qur'an. Bahkan Firaun, sosok yang sangat menyejarah, kuat sekali bersama Nabi Musa. Itu kan Fir'aun itu gelar raja. Fir'aun yang mana dari sekian banyak Fir'aun? tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Karena esensinya bukan di Fir'aun yang mana, walaupun tentu itu untuk kasus Fir'aun mudah, karena tentu saja mumi adalah saksi yang paling jelas. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa jasad Fir'aun yang menentang Nabi Musa itu diabadikan, diawetkan dengan cara mumi itu. Al-yawma nunajjika bibadanika, hari ini akan akan keselamatkan tubuhmu, jasadmu saja. Kamu kan hancur dalam arti mati, terkena tsunami kalau bahasa, tapi fisiknya utuh. Karena Allah menginginkan satu hal, litakuna liman khalfaka ayah, agar engkau menjadi peringatan bagi siapapun yang hidup setelahmu. Ini kebalikan dari Dzulqarnain Firaun ini. Artinya penguasa besar yang salah menggunakan kekuasaan. Sementara Dzulqarnain adalah penguasa besar yang ideal dalam menjalankan kekuasaan. Nah, intinya di situ. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Allah Subhanahu wa ta'ala mulai dengan ini. Mereka dalam keterangan At-Tabari ada dua riwayat. Mereka di sini yang bertanya adalah ahlul kitab atau orang musyrik. Atau bisa digabung orang musyrik yang kemudian melalui ahlul kitab mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bukan sekedar mengusik, tetapi pertanyaan menjebak. Dalam arti mereka berharap dengan pertanyaan itu Rasulullah SAW kemudian bungkam, diam dan seterusnya. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Qul, katakanlah Muhammad, sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, akan kusampaikan kepadamu sebagian kutipan, artinya tidak panjang lebar, dari kisah Dzulqarnain. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Pertama kali yang dijelaskan tentang profil Dzulqarnain adalah bahwa dia makkanna lahu tamkin. Bahwa Dzulqarnain itu diberi kekuasaan yang sangat kokoh. Tentu tamkin intinya adalah pemberian kekuasaan yang kuat. Inna makkanna lahu, kami telah memberikan kekuasaan yang kuat kepada Dzulqarnain fil ard, di bumi ini. Dan kemudian Allah mengaitkan wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami berikan sabab, tentu saya tidak terjemahkan dulu, atas segala sesuatu, atas segala bidang yang kemudian menjadi pendukung dan menjadi penyebab mengapa Dzulqarnain memiliki kekuasaan yang hebat, dan kemudian dengan kekuasaan itu dia bisa berbuat banyak hal karena Allah memberikan sabab kepada Dzulqarnain dalam setiap bidang, dalam segala hal yang dilakukannya. Sabab menurut para ulama itu bisa berarti yang umum, sarana, fasilitas, pendukung dan seterusnya. Tetapi secara khusus dari semua sabab yang dimaksud adalah ilmu. Dalam ayat ini, ayat kedua ini, Allah mengaitkan dengan begitu erat antara kekuasaan yang kokoh, jadi bukan kamuflase, kekuasaan yang kokoh dengan yang bisa mendukung kekuasaan itu. Kekuasaan akan menjadi kokoh kalau didukung dengan satu unsur yang sangat elementer sekali, yaitu ilmu. Jadi segala bidang, segala hal yang terkait dengan tindakan, kebijakan Dzulqarnain itu berbasis ilmu. Ini yang Allah angkat di sini. Dan selalu Allah menggambarkan dalam Al-Quran, dalam kisah-kisah, kalau kita berbicara tentang kekuasaan dan kekuatan, itu ilmu. Jadi kalau kekuasaan tidak dibangun dengan basis ilmu, maka akan rapuh. Dalam surah Yusuf atau kisah Yusuf, kita akan mendapatkan gambaran bahwa satu negeri, Mesir, yang begitu besar itu terancam runtuh oleh krisis berkepanjangan. Kalau saja tidak muncul sosok Yusuf alaihissalam yang kemudian, bayangkan Yusuf yang tadinya berada di dalam penjara Mesir, keluar dari penjara menyelesaikan krisis yang akan melanda negeri itu. Satu negeri diselesaikan dari ancaman krisis berkepanjangan, 7 tahun krisis tidak berhenti. Itu oleh Yusuf yang sebelumnya digambarkan oleh Allah bahwa Yusuf diberikan kemampuan, ilmu dan hikmah untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Artinya saya ingin katakan bahwa ini selalu dalam setiap kisah Al-Quran, kalau bicara tentang kekuatan, kekuasaan, maka basisnya ilmu. Bisa saja seseorang, satu kelompok berkuasa, tapi ketika dia tidak menjadikan kekuasaannya itu katakan berdiri di atas fondasi ilmu, maka akan runtuh. Kisah Talut jangan dilupakan yang sudah kita bahas, karena esensinya sama. Fa'at ba'asababa, maka kemudian Zulkarnain menggunakan ilmu itu untuk melakukan segala hal, menjelajah kesana kemari, membangun ini dan itu dan seterusnya. Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauma. Ini adalah gambaran pertama bagaimana Dzulqarnain menggunakan ilmunya, menggunakan kebijaksanaannya untuk menerapkan dan memanfaatkan kekuasaannya agar menghasilkan maslahat dan kebaikan sebanyak-banyaknya untuk umat manusia. Artinya apa? Ketika berkuasa, maka pesan, misi kekuasaan itu adalah bagaimana anugerah Allah berupa kekuasaan, kekuatan itu harus bermanfaat untuk orang banyak, bukan sekedar dalam batas lingkungan negeri atau negara teritorialnya, tapi untuk alam semesta. Ini misi Islam. Ini esensi misi Islam. Ketika berada di puncak kekuatan, maka bukan sekedar dalam negerinya yang disejahterakan, tapi bagaimana mensejahterakan seluruh manusia, memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia. Ini misi dalam Islam. Makanya kita lihat pergerakan, perlebaran, penyebaran kekuatan Islam dari sejak zaman Rasulullah SAW sampai masa-masa berikutnya, beratus-ratus tahun berikutnya. Secara umum tentu saja, tentu dari satu generasi ke generasi lain tidak selalu dalam posisi stabil, ada turun naik kualitasnya. Tapi secara umum mengikuti prinsip ini, konsep ini. Kita bisa membaca bahwa ketika Islam itu menyebar ke satu wilayah yang tadinya bukan Islam, secara konsep dan dalam prakteknya secara umum, tidak ada kemudian fenomena eksploitasi daerah-daerah baru yang dikuasai itu untuk kepentingan daerah pusat. Tidak ada. Ketika Madinah menjadi ibu kota selama masa Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian beberapa tahun masa Ali sebelum pindah ke Kufah, dan wilayah Islam waktu itu sudah menembus kawasan yang sangat jauh di Afrika sampai ke Tunisia, di timur sampai ke Uzbekistan dan lain sebagainya, sampai ke Georgia, Armenia, ke Kaukasus dan seterusnya, Asia Kecil, Asia Minor. Kita tidak mendapati bahwa ketika Islam dan umat Islam kekuasaannya menyebar ke wilayah-wilayah yang begitu luas itu, kemudian Madinah menjadi lebih megah dari kota manapun. Enggak. Madinah tetap dengan kesederhanaannya, dengan kesehajaannya. Tidak ada gemerlap di kota Madinah gara-gara umat Islam dari kota Madinah menguasai banyak wilayah di dunia. Tidak ada. Tidak seperti Belanda ketika sampai ke Indonesia dan menyebut Indonesia sebagai Hindia Belanda. kekayaan Nusantara ini disedot untuk membangun Amsterdam, untuk membangun kota-kota di Belanda. Tidak ada dalam sejarah Islam seperti itu. Ketika Islam menembus sampai ke Eropa, ke Spanyol dan Portugal, apakah kemudian Damaskus menjadi mewah, megah dan seterusnya? Dan kemudian Portugalnya kere? Enggak, justru Portugal dan Spanyol atau Andalus pada saat itu menjadi kawasan yang paling maju, yang paling makmur dibanding seluruh kawasan di Eropa. Islam ketika menyebar itu mencerahkan. Itu misi. Ini Dzulqarnain duit. Hatta ila balagha maghrib asy-syamsi. Bahkan sampai ke bagian terbarat dari yang bisa dijangkau oleh Dzulqarnain. Otomatis setelah itu laut. Dan ketika tiba di situ laut terbenam, apa matahari terbenam di situ. Sehingga tidak ada daratan lagi. Wajada 'indaha qauma. Dzulqarnain mendapati satu kaum. Kaum ini digambarkan dalam Al-Qur'an dalam posisi tidak ideal. Artinya mereka bukan sekedar lemah, bukan sekedar kurang, tapi menyimpang dari petunjuk Allah. Qulna ya dzulqarnain imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna. Maka Allah memberikan wewenang kepada Dzulqarnain untuk mengambil dua kebijakan atau tindakan. Engkau bisa menghukum mereka karena mereka menyimpang dari petunjuk Allah, atau engkau katakanlah memperbaiki mereka, dalam arti berdakwah di tengah mereka, dengan tentu saja ketika dalam proses ini mereka belum mau untuk beriman dan lain sebagainya, engkau bisa mengambil katakanlah kalau dalam Islam, tradisi Islam itu jizyah, pajak dari mereka. Jadi dua ini, dua pendekatan ini diberikan sebagai wewenang oleh Allah kepada Dzulqarnain. Maka Dzulqarnain berkata, qala amma man zalama, siapa yang zalim di antara mereka, fasaufa nu'adzibuhu, maka kami akan zalim, maka kami akan beri sanksi. Jadi sanksi itu diberikan karena kezaliman. Ini dia, ini nilai yang sangat penting. Jadi hukuman, sanksi itu diberikan karena orang yang diberi sanksi itu melakukan kezaliman, kejahatan. Kalau ini menjadi basic value dalam hubungan antar negara, itu sangat luar biasa. Kalau kita bertanya kepada Amerika, mengapa Anda menyerang Irak? Kan negara besar, punya kemampuan dan kekuatan yang katakanlah untuk ukuran sekarang tidak terbatas. Dan dengan kekuatan itu dia bisa mengambil kebijakan, keputusan kita serang Irak. Pertanyaannya, apa masalahnya Irak? Tentu mereka pun ingin membangun ini, karena Irak memiliki senjata pemusnah massal. Karena data, katakanlah begitu. Padahal kan pertanyaan, apakah memang pernah Irak waktu itu menggunakan senjata pemusnah massal untuk menghancurkan negara-negara lain? Kan gak ada. Gak pernah ada itu. Ini kan bisa dikatakan antisipasi berdasarkan data yang mereka miliki. Itu alasan yang paling kita dengar tentu saja waktu terjadi penyerangan Amerika kepada Irak. Tapi apa kemudian yang terjadi? Bukankah kemudian, saya tidak tahu waktu itu, Perdana Menteri Inggris saat itu siapa? Tony Blair atau siapa yang lain? Tony Blair kalau gak salah. Dia mengakui bahwa isu senjata pemusnah massal itu tidak ada. Dan itu setelah Irak menjadi bubur, hancur lebur. Coba bayangkan. Satu tindakan yang menghancurkan satu negara berdasarkan data yang tidak valid. Pertanyaannya, di mana kehebatan intelijen Anda sehingga kemudian memberikan data yang kemudian ternyata tidak valid sampai diakui oleh Tony Blair? Itu tidak ada. Coba bayangkan. Dan alasan lain mereka mengatakan apa? Karena Saddam Hussein diktator. Okelah, dalam beberapa hal kita bisa setuju. Tapi apakah kemudian kalau Saddam Hussein diktator, satu negara kemudian itu terdampak? Artinya yang kemudian dihancurkannya oleh negaranya. Dan mereka mengatakan kami akan membangun Jepang di Timur Tengah. Artinya ya, mereka ingin mengatakan kami akan membuat membangun akan melakukan demokratisasi di Timur Tengah. Apakah ini menjadi alasan? Emangnya demokrasi itu kitab suci? Harus diikuti oleh seluruh manusia. Kalau satu negara mengambil sistem kerajaan, kenapa kemudian harus merasa kerajaan itu salah dan kemudian yang demokrasi itu benar? Ya sekarang kita langsung aja ke Amerika. Anda dengan dalih demokrasi menghancurkan satu negara. Bayangkan ini. Artinya apa alasan memberikan hukuman sanksi kepada satu negara, satu masyarakat yang sifatnya masif loh, bukan satu dua orang. Dzulkarnain mengatakan fa'amma man zalama. Masalahnya itu ada ukuran yang jelas, zalim. Yang harus diberi sanksi itu yang zalim karena kezaliman. Dan dalam Islam takaran, ukuran, batasan zalim, jahat itu jelas. Kita tidak punya konsep yang abu-abu tentang masalah ini. Jelas zalim itu seperti apa. Maka yang zalim diberi sanksi wajar. Gitu ya. Dan itu tentu tidak masif sifatnya. Kan kalau kita kembali coba kita rewind. Bagaimana ketika Amerika menghabisi Irak? Berkali-kali mereka mengatakan kami salah sasaran. Orang lagi kawinan, lagi walimahan dibom karena salah sasaran. Menyasar katakanlah basis lawan kata mereka, ternyata orang sedang walimahan, sipil. Tahun 2011 atau 2010 saya mendapatkan satu ulasan, laporan data-data yang diangkat di majalah Al-Mujtama tentang apa yang terjadi di Irak setelah sekian tahun diinvasi oleh Amerika. Dari data itu terangkat jutaan anak cacat permanen, kelaparan yang tidak, kalau kita busung lapar, tidak bisa sekolah, tidak bisa mengakses pengobatan. Ada puluhan ribu dokter dari Irak yang eksodus keluar, termasuk ke Eropa dan Amerika. Bayangkan saja, negeri ini dokternya ditarik, obat tidak ada, yang terdampak penyerangan sehingga cacat, sakit, luka tidak bisa diobati. Itu pembunuhan generasi. Satu generasi Irak itu sudah hilang, lumpuh total. Luar biasa. Dzulkarnain mengatakan amma man zalama fasawfa nu'adzibu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibu 'adzaban nukra. Kami akan beri sanksi di dunia dan tentu saja setelah itu sanksi Dzulkarnain di dunia tidak akan menghapus pembalasan dari Allah atas dosa-dosa mereka kalau mereka tidak bertaubat. Wa amma man aman, tapi yang kemudian menjadi baik setelah kami dakwahi, kami openi, kemudian beriman, wa amila salihan, dan melakukan amal saleh, falahu jazaa'anil husna, maka akan mendapatkan balasan yang baik. Jelas. Konsepnya jelas. Yang dihukum, yang diberi sanksi, yang salah, yang jahat. Yang baik, yang beriman, tidak. Yang itu. Summa atba'a sababa. Selesai ke bagian barat. Dzulkarnain bergerak ke bagian timur. Hatta idza balagha matli' asy-syamsi. Matli' asy-syamsi, tempat matahari terbit. Maksudnya di daratan paling timur, di mana setelah itu laut dan kemudian dari situlah tampak matahari muncul. Wajadaha tatlu 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ini berada di satu tempat yang terbuka, makna lam naj'al lahum min duniha sitra. Artinya kawasan ini kawasan terbuka sehingga bisa diakses dari mana-mana, dan masyarakatnya terbelakang, sehingga ada yang menafsirkan bahwa sitra di sini mereka sampai berpakaian pun sangat-sangat katakanlah primitif gitu ya, sampai sejauh itu. Jadi daerahnya daerah yang terbuka, bisa diakses dari mana-mana, dan kemudian masyarakatnya primitif, sampai untuk berpakaian aja tidak pantas. Dan apa yang dilakukan Zulkarnain? Sama pada dasarnya, berdakwah, mengajarkan kebaikan, kebenaran, kebaikan, dan memajukan daerah-daerah itu. Kadzalika wa qad ahatna bima ladahi khubra, dan kami tahu segala sesuatu tentang apa yang dijangkau oleh atau dijelajah oleh Zulkarnain. Arti ke ujung barat sudah, ke ujung timur sudah. Tentu ada beberapa wilayah belum terjamah, belum tersentuh oleh Zulkarnain. Summa atba'a sababa hatta idza balagha baina saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Zulkarnain terus bergerak, terus menjelajah wilayah-wilayah yang belum terjamah, sampai menjumpai satu bangsa, satu masyarakat besar yang tinggal di antara Daina Saddaini, di antara dua bukit. Wajada min dunihi qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Jadi di terapit dua bukit, ada celah antara dua bukit. Nah, di balik dua bukit itu ada satu kaum yang katakanlah terasing. Dalam arti dalam percaturan pergaulan dengan kelompok-kelompok lain dia terasing. Sehingga dalam berkomunikasi saja sulit dengan Zulkarnain. Artinya mereka sampai tidak faham bahasa Zulkarnain. La yakaduna yafqahuna qawla. Zulkarnain itu penguasa besar di masanya, pengaruhnya itu kemana-mana. Lah ada satu masyarakat yang tidak mengerti bahasa penguasa dunia. Bukan satu dua orang loh, satu bangsa, satu masyarakat. Kalau dalam konteks zaman sekarang di mana barat dan dengan bahasa Inggrisnya gitu, itu yang mendominasi dunia. Kalau ada satu masyarakat sama sekali tidak menguasai bahasa Inggris, atau bisa dikatakan hampir tidak ada yang tahu bahasa Inggris, itu kan masyarakat terbelakang gitu ya, terbelakang. Terbelakang bukan berarti kemudian miskin juga, karena ternyata masyarakat ini kaya karena punya kekayaan alam gitu ya. Hanya saja dalam ilmu pengetahuan pergaulan mereka terasing, sehingga mereka tidak mampu untuk berkomunikasi dengan Zulkarnain. Maka melalui penerjemah mereka berbicara kepada Zulkarnain mengadu. Ini dia, negara besar selalu harus menempatkan diri menjadi konsultan bagi negara-negara kecil. Negara besar harus siap menerima keluhan-keluhan dan laporan-laporan negara-negara yang lemah. Tapi untuk apa? Ini yang berbeda dengan sekarang. Mereka berkata, qalu ya dzal qarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Ini yang mereka laporkan. Kami punya masalah dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu merusak. Merusak di sini bukan merusak dalam arti semata-mata menghancurkan sesuatu yang bersifatnya fisik jadi hancur. Merusak itu kan bisa merusak nilai, merusak sistem, merusak macam-macam. Mufsiduna fil ard. Dan kerusakan ini sangat besar, masif. Apa sih yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj? Ya'juj dan Ma'juj itu bangsa yang kejam, bangsa yang jahat. Mereka ini memanfaatkan kelemahan kelompok lain untuk kemudian katakanlah dieksploitasi, diambil kekayaan dan sebagainya. Kaum ini yang ditemui Zulkarnain hidup, tadi saya katakan terbelakang secara pengetahuan dan sebagainya, tapi tidak miskin. Mereka kaya. Hasil bumi mereka melimpah. Nah, Ya'juj dan Ma'juj itu kerjanya ngapain? Nunggu mereka panen. Habis panen, mereka memetik hasil kerja mereka. Itu Ya'juj dan Ma'juj tinggal datang ke negeri itu dan kemudian tinggal merampok. Itu kerjanya begitu. Itu kan bangsa yang jahat. Gitu ya. Jadi mereka tidak mau kerja atau kerja apa adanya seenaknya, pokoknya nanti kalau orang lain yang punya hasil, mereka yang datang dan merampok. Itu mufsiduna fil ard, itu ifsad. Ya, kalau merampok kekayaan hasil kerja orang lain itu artinya apa? Itu kan akan merusak satu negara bahkan. Gitu ya. Jadi datang-datang hanya dengan modal ini itu, nakut-nakuti dan lain sebagainya, kemudian bisa mengambil alih atau mengambil proyek-proyek strategis di suatu negara. Begitu kan intinya. Dia dapat 80%, nanti negara yang bersangkutan 20% aja. Itu mufsidun. Gitu ya. Nah, maka bangsa itu berkata apa kepada Dzulkarnain? Fahal naj'alu laka kharjan? Maukah engkau, setujukah engkau kalau kami berikan hasil bumi kami? Kharj, itu dikata kharaj, hasil bumi. Karena kaya negeri ini. Kenapa mereka mau memberi kharaj, memberi hasil bumi? Untuk apa? Sebagai imbalan kepada Dzulkarnain untuk mendapatkan keamanan dari angkara, dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, agar engkau membuat, membangunkan benteng yang memisahkan antara kami dan Ya'juj dan Ma'juj, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa masuk ke negeri kami dan merampas hasil bumi kami. Kami sanggup membayar engkau Dzulkarnain negeri kami, hasil bumi negeri kami kaya. Enggak apa-apalah kami ibar kata kerugian, bukan kerugian lah, harus mengeluarkan modal hasil bumi kami tahun ini, toh itu untuk mengamankan hasil bumi tahun-tahun berikutnya. Kan begitu. Sampai segitunya mereka berpikir supaya mereka aman dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Tentu bahasa kalau menurut kita ini kan wajar ya. Satu negeri ingin aman, dia kemudian membayar teknologi yang bahkan menjamin keamanan mereka, yaitu membangun sadda, penghalang, benteng. Itu sebenarnya wajar, normal aja. Dia membiayai itu dengan membayar kepada Dzulkarnain. Karena Dzulkarnain kan negara kuat. Dia punya teknologi, dia punya SDM, dia punya segalanya untuk membangun itu. Mereka tahu. Maka kami bayar deh, gak apa-apa. Ini wajar aja sebenarnya. Tapi lihat, akhlak pembesar, akhlak adik kuasa yang seharusnya. Dzulkarnain sebagai adik kuasa berkata apa? Qala ma makkanni fihi rabbi tamkin, tadi kekuasaan yang kokoh, yang kuat, yang hebat, yang besar, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi yang kami miliki, yang itu anugerah dari Allah, subhanallah, anugerah dari Allah, khairun, itu lebih baik, itu sudah lebih dari cukup ketimbang bayaran kalian. Sudahlah, maksudnya apa? Kami akan membantu kalian. Karena ini tugas kami sebagai negara besar. Sebagai negara adik kuasa adalah melindungi negara yang lebih lemah dari angkara, dari kezaliman pihak-pihak lain. Itu sudah tugas kami. Kalian gak usah bayar, gratis. Mana ada negara adik kuasa sekarang yang masih gratis? Gak ada. Negara Anda apa yang kurang? Infrastruktur, nih kasih duit. Emang gratis? Enggak, utang. Utang yang mencekik, bunganya aja udah gak kebayar. Negara dikuasa tuh gak begitu. Dzulkarnain tuh begitu. Ini memang risalah kami, ini misi kami. Pihak yang lemah akan kami bantu, kami kuatkan. Kenapa Dzulkarnain tidak perlu bayaran? Ma makkani fihi rabbi. Kami itu negara besar, kekayaan negara kami melimpah, gak perlu dibayar dah, kami udah banyak, duit kami banyak. Kan gitu, negara besar kan harus begitu. Negara besar malah ngambil recehan, aneh itu kan, itu mental kere. Mental negara besar harus begitu. Sudah, itu lebih, yang diberikan Tuhan kami itu lebih baik. Enggak usahlah. Sekarang gini saja. Karena tentu saja Zulkarnain kan membutuhkan orang untuk membangun itu. Sekarang kumpulkan tenaga orang-orang kalian itu. A'inuni, bantu aku dalam membuatnya. Dalam pengerjaannya. Artinya apa? Beri bantuan tenaga orang-orang. Bagaimana? Jadi Zulkarnain hanya minta bantuan personel untuk menambah personelnya membangun apa namanya sadda itu. Fa'inu biquwa, dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma, dan aku bangunkan untuk kalian bukan sembarang benteng. Mereka itu kan hanya minta benteng, hanya minta penghalang antara Ya'juj dan Ma'juj dengan negeri mereka. Yang penting Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa masuk, kan begitu. Itu kan targetnya di kepala mereka, yang penting kami selamat ajalah. Tapi Zulkarnain, aku adikuasa, yang aku bangun bukan sembarang benteng. Mereka minta sadda yang diberikan oleh Zulkarnain, radma. Itu gratis. Radma itu apa? Nanti akan kita baca. Itu benteng super kuat, luar biasa, yang dibangun oleh Zulkarnain. Dia menunjukkan kapasitasnya. Aku negara kuat, membangun bukan yang biasa-biasa, bukan yang ecek-ecek. Apa kata Zulkarnain? Atuni zubarul hadid. Ayo, lempengan-lempengan besi itu kita kumpulkan. Hatta idza sawa baina sadafaini, ketika kerangkanya sudah dibangun antara dua bukit itu, qalan fuhu, sekarang nyalakan api. Ini Zulkarnain memberi perintah, kumpulkan ini, buat kerangka, nyalakan api. Dalam bahasa kita sekarang apa yang dilakukan? Alih teknologi. Ini problem sekarang kan begitu. Enggak ada ahli teknologi gratis. Negara-negara besar yang dengan memiliki teknologi maju, mereka akan menyimpan itu sebagai kekuatan, sebagai power. Tidak mungkin mereka begitu mudah mengalihkan teknologi mereka ke negara-negara lain. Karena mereka tidak berpikir ada negara lain yang kemudian bisa menyaingi mereka dengan memiliki teknologi itu. Selalu teknologi negara lain lebih terbelakang ketimbang teknologi mereka. Zulkarnain bukan sekedar menggratiskan. Sambil meminta tenaga orang-orang personil, Zulkarnain mengalihkan teknologi itu kepada orang. Nih, aku ajari kalian. Qalan fuhu. Hatta idza ja'alahu naron, ketika air apinya sudah menyala besar. Atuni ufrik alaihi kitra. Kemudian ada timah, ada apa, kemudian bahan-bahan itu yang tentu setelah dibakar itu kemudian dijadikan apa namanya? Dasar dari benteng itu atau kerangka awal di benteng itu untuk kemudian membangunnya dengan sangat luar biasa. Setelah atau sambil proses itu untuk sampai selesai, kata Zulkarnain, kesimpulan dari pembangunan ini, famastau ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba, maka yang radma yang aku bangun ini punya dua keunggulan. Ya'juj dan Ma'juj, famastau ayyadharuhu, tidak mungkin bisa naik ke atasnya, artinya masuk ke negeri kalian dari bagian atas, enggak mungkin karena terlalu tinggi dan licin. Wa mastata'u lahu naqba, dan ketika mereka tidak bisa naik ke atas, mereka pun tidak mungkin akan dapat menembusnya, karena ketika mereka mencoba untuk menembusnya, bahannya terlalu kuat untuk ditembus. Luar biasa kesimpulan dari bangunan ini. Ini infrastruktur yang dibangun oleh Zulkarnain. Kekuatannya seberapa lama daya tahannya? Qala hadza rahmatun min rabbi. Ini adalah, coba lihat, negara besar adikuasa selalu mengaitkannya, ini adalah kasih sayang Tuhanku kepadaku, karena dia mengasihiku, memberiku ilmu, memberiku kekuatan, memberiku kekuasaan, memberiku modal. Dan ini akan bertahan, kata Zulkarnain. Sampai kapan? Fa idza jaa wa'du rabbi. Sampai tibanya janji Tuhanku. Janji apa ini? Yaitu janji keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ke permukaan, ke tengah manusia. Dan itu kapan? Ja'alahu dakka, akan berguncang, akan diguncang kawasan ini, benteng ini, dan kemudian akan retak, akan bisa ditembus. Dan saat itulah Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, dan itu artinya menjelang kiamat. Jadi yang dibangun Zulkarnain itu dari sejak dibangun daya tahannya nanti baru akan retak karena gempa besar menjelang kiamat. Itu merancang kekuatan berapa tahun? Itulah negara adikuasa. Itulah yang seharusnya dibangun. Jadi Dzulkarnain dengan adik kuasanya melakukan itu. Misi Dzulkarnain selalu dengan kekuasaan-kekuatannya adalah bagaimana menegakkan kebenaran, menghapus kezaliman. Yang zalim dihukum, yang baik, yang saleh didukung, yang dizalimi dibela. Gratis dengan kualitas nomor satu dan kemudian daya tahan nomor satu. Ini luar biasa. Infrastruktur bukan 100 tahun lagi. Kalau kita mengakui bahwa bangunan-bangunan Belanda 100-150 tahun yang lalu itu begitu luar biasa sampai sekarang masih bertahan. Dzulkarnain, ini kan sebelum Rasulullah Dzulkarnain itu. Jelas. Kalau kita hitung sampai masa Rasulullah aja sudah 1500 tahun daya tahannya. Itu sebelum itu. Dan sampai kapan? Sampai hari kiamat. Itulah yang dilakukan oleh hari kuasa. Itulah misi. Itulah visi pemenang dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Kami buka satu pertanyaan bagi yang ingin bertanya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi dijelaskan Raja Dzulkarnain membuat benteng yang kuat gitu ya untuk Ya'juj Ma'juj ya. Ya'juj Ma'juj. Itu pada saat itu memang kaum yang merusak kan ya. Yang Ya'juj Ma'juj itu. Ya'juj Ma'juj. Itu kan kaum yang merusak. Ya. Apakah di dalam benteng itu mereka nantinya pada saat hari kiamat dikeluarkan saat-saat masa menunggu itu apakah dia makin banyak apa tetap sejumlah yang dulu pernah dimasukkan sama Raja Dzulkarnain? Secara riwayat tidak keterangan, saya belum menjumpai keterangan langsung tentang perkembangan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi yang jelas Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia. Artinya dia berkembang sebagaimana manusia secara umum gitu ya. Dan memang kemudian ketika keluar mereka besar sekali. Cuman tentu ini bagian dari akhir zaman. Yang berarti ini adalah masalah gaib dan rahasia Allah. Sehingga ketika ada beberapa orang yang mencoba untuk menafsirkan Sayyid Ajwaji itu siapa? Mongol kah? Cina kah? Dan sebagainya. Itu tidak tepat sebenarnya dengan kriteria yang diangkat dalam riwayat-riwayat terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj, bahwa mereka memang baru bisa keluar nanti setelah benteng itu retak. Dan memang wajar-wajar saja kalau kita sekarang penasaran. Jangankan kita zaman Khilafah Abbasiyah Bani Abbas itu sudah ada berapa kali ekspedisi yang dibuat oleh para khalifah waktu itu untuk menemukan benteng Ya'juj dan Ma'juj gitu ya. Karena mereka yang penasaran dengan Al-Quran ini di mana gitu dan ditelusuri. Ini ekspedisi kemana-mana karena waktu itu kaum muslimin menguasai kurang lebih sepertiga dunia. Jadi mereka mencoba. Ya yang paling katakanlah memberikan indikator itu adalah ekspedisi yang datang ke daerah Kaukasus dan menemukan kayak semacam benteng yang sudah menjadi menggunung gitu tertutup dan kemudian itu ke bawah di balik itu ada lembah yang sangat gelap yang sudah sulit sekali untuk ditelusuri sampai seperti apa dan mereka mendengar ada suara ada sesuatu yang asing sekali dari situ. Itu di sekitar Kaukasus dekat Rusia. Sekitar situlah kalau sekarang gitu ya. Itu salah satu ekspedisi gitu. Tapi wallahu alam apakah di situ Ya'juj Ma'juj atau bukan. Itu intinya. Seperti itu. Tapi yang jelas ini tentu saja bagian dari ghaib karena memang Allah akan mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj menjelang kiamat. Jelas sekali itu riwayatnya terkait dengan itu. Jadi enggak bisa kemudian tembok itu loh tembok Cina gitu. Sekarang tembok Cina mah bisa ditembus lah. Ya, sebagai manusia tentu berkembang hukumnya di situ. Sebagai manusia karena Ya'juj dan Ma'juj manusia. Manusia biasa. Itu berkembang mereka otomatis. Gitu ya. Wallahu ta'ala. Satu lagi bagi yang ingin bertanya, barangkali masih ada. Tolong. Sekumpulan orang ya, Ustaz. Dikatakan suku. suku ya saudara. Suku atau bangsa? Suku atau bangsa yang merusak. Lebih besar dari suku. Nah, kira-kira secara detailnya, kalau kita apa? Kita lihat konteks sekarang, merusaknya itu merusak seperti apa? Apakah merusak dengan menghancurkan suatu negeri atau merusak moral atau merusak dengan apa? Ya yeah. Kayak merusaknya seperti apa sebenarnya? Tentu kita membaca Ya'juj Ma'juj itu kan dari ayat ini, taunya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang di sini, di keterangan di sini, ketika mereka disebutkan inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, merusak di muka bumi, dalam keterangannya kerusakan yang dibuat oleh Ya'juj Ma'juj itu tadi, jadi mereka itu satu bangsa katakanlah yang intinya jahat lah, tidak berpikir membangun mengembangkan sendiri atau enggak. Mereka justru melihat tetangganya maju atau katakanlah tadi punya hasil panen, kalau mereka mau ya tinggal, artinya mau punya perbekalan, lumbung mereka terisi ya tinggal rampok aja punya orang atau kelompok lain. Itu kan cara berpikir yang merusak kan pada dasarnya begitu. Jadi yang penting karena dia kuat secara fisik, dia punya kekuatan militer, tekan yang lemah, rampas kekayaannya. Itu sifat merusaknya Ya'juj dan Ma'juj seperti itu. Artinya kalau kita bicara bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah satu entitas, satu bangsa. Kalau tadi saya yang mengesan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu bukan sekedar bangsa tapi juga sifat, sifat merusaknya. Kalau sifat merusak maka bisa tidak terbatas ya seperti apa. Dan tentu saja kita tidak bisa mengartikannya ke sekarang. Bagaimana sih Ya'juj dan Ma'juj merusaknya sekarang? Orang dia sekarang tertutup, artinya dia tidak bisa melakukan kerusakan itu sekarang. Dia tidak melakukan itu sekarang, Ya'juj dan Ma'jujnya gitu, sebagai entitas, sebagai kelompok bangsa atau sebagai satu bangsa. Karena mereka memang terkurung gitu ya. Jadi enggak bisa kemudian kita terjemahkan kalau sekarang itu seperti apa gitu. Tapi yang kalau gambaran yang lama mereka begitu. Intinya mereka tidak mau lelah-lelah ingin membangun sendiri dan sebagainya. Yang penting mereka merasa kuat atau dengan kekuatan mereka akan mengeksploitasi kelemahan kelompok lain. Itu sifat umum dari kerusakan yang buatnya. Dan sifat itu kan sekarang banyak yang pakai itu. Asal kuat dia merusak, mengeksploitasi yang lemah. Bagaimana dia menguasai lini-lini kekuatan untuk kemudian bisa mengeksploitasi yang lemah. Itu sifat Ya'juj dan Ma'juj. Tapi bukan berarti itu Ya'juj dan Ma'juj. Sifatnya begitu. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikianlah para jemaah sekalian. Alhamdulillah, sengaja saya agak cepat ini untuk kisah Zulkarnain karena barangkali di bulan yang akan datang kita masuk bulan Ramadan dan tidak ada jadwal saya ke Surabaya, sehingga kalau dipotong takutnya kelamaan. Insya Allah kita akan sambung pada setelah Ramadan, Syawal lah insya Allah di akhir bulan Juni, dan kita akan masuk ke kisah lain. Kisah barangkali kita mulai yang panjang-panjang atau agak panjang, entah itu Yusuf, entah itu Nabi Musa dengan Firaun, dengan pelajaran-pelajaran untuk ibrah-ibrah yang luar biasa besar sekali yang harus kita ambil. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahumma anfa'na bima'allamtana fazidna ulman tanfa'una rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifa'an min kulli da'in wa saqam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammad wa ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.